cerita berjumpa lagi. Berseri shalala, shalala, menikmati shalala, lalala, indahnya hari ini. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam kerinduan. Marilah bersama bercanda dan bernyanyi. Kita berjumpa.